sambil mengatakan ala watibar rajul rihun la launa lahu, ala watiban nisa launun la riha lahu, sambil memegang bajunya, kerahnya atau kantongnya, berkata ketahuilah bahwa minyak wanginya laki-laki adalah rihun la launa fi, hanya harum tetapi tidak berwarna. Ala watiban nisa, ketahuilah bahwa harum-harumannya wanita adalah launun la riha fi, la riha lahu, adapun untuk wanita warna tapi tidak berbau. Ikhwan ibn a'azzakumullah, berkata Sa'id rahimahullah, arahu qala innama hamalu qawlahu fi tibin nisa ala annaha idha kharajat. Kata beliau, yang dimaksud oleh Al-Hasan adalah dibawa kepada makna harum-haruman wanita warna tanpa bau, warna tanpa harum, itu adalah ketika wanita keluar rumah. Artinya ketika keluar rumah enggak ada harum-haruman, tetapi di dalam hijabnya, di dalam pakaiannya, dia memakai warna-warna di tangannya, tidak mengapa. Atau di bajunya, tidak mengapa, asal tidak berbau harum kalau keluar. Fa amma idza kanat 'inda zawjiha, adapun kalau dia di sisi suaminya, di rumahnya, falyatatayyab bima syaat, maka silahkan memakai minyak wangi sekehendaknya. Di sini barakallahu fikum diajarkan untuk membedakan diri bahkan dari para wanita. Harum-harumannya wanita itu berwarna, sehingga ketika digosokkan ke kulit mereka akan berwarna kuning langsat atau berwarna oranye muda, dan ketika dicium bau harum. Itu harum-haruman perempuan. Tetapi harum-harumannya laki-laki hanya harumnya saja, tapi tidak berwarna. Bahkan pakaian pun biasa mereka celup dengan mu'asfar, yang disebut tadi albas al-mu'asfar, dengan suf. Barakallahu fikum, nanti akan berwarna kekuning-kuningan dan harum baunya. Maka beliau alaihi salatu wasalam menyatakan dalam hadis yang disebutkan akhraja Abu Dawud dan sahahahu Al-Albani, disebutkan di sini, la albas al-mu'asfar, aku tidak memakai al-mu'asfar. Ketika ada seorang sahabat yang memakai pakaian berwarna kuning oranye, Nabi menegurnya dengan keras, a ummuka amaraka bihadha. Ini barakallahu fikum teguran yang sangat keras, khususnya bagi orang Arab. Mengapa? Mereka akan merasa tertusuk hatinya kalau dikatakan anak ummi, anak ibu. Akan bangga kalau dikatakan anak abi, begitu. Ana ibnu fulan, khudha wa ana ibnul aqwa. Bangga, aku anaknya ibnul aqwa. Taib. Tetapi ini kata Nabi, engkau disuruh ibumu pakai baju begini. Itu keras sekali. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Aku berikan pada keluargaku. Bakar, kata Nabi. Suruh dibakar. Ikhwan ibn a'azzakumullah, wallahu ta'ala alam, para ulama membahas mengapa kau suruh dibakar. Kan bisa dikasihkan pada wanita. Apakah karena bentuknya bentuk laki-laki sehingga tidak bisa dipakai perempuan, tetapi dicelup dengan warna seperti itu, warna yang sekaligus pengharum seperti wanita, sehingga tidak bisa diberikan ke sana kemari bakar. Tetapi ar-rajih wallahu taala alam itu hanya zajran, hanya peringatan agar jangan sampai diulangi, sehingga ucapan beliau sangat keras, bakar. Ikhwani fid din azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aw yakhruj hadha aw yukharrij hadha al-hadith 'ala al-karahiyyati faqat, atau apakah hadis ini ditakhrij, dikeluarkan hanya menunjukkan makruh saja? Ini melanjutkan kata pertama. Perhatikan di awal. Wa ala hadza yumkin takhrij ma rawahu Abu Daud bi isnadin sahih an Sa'id ila akhirih, kepada makna haram. Atau ditakhrij hadis ini sebagai makruh saja, karahiyah faqat. Wa kadzalika qad yuqalu fil haditsil awwal, demikian pula bisa dikatakan pada hadis yang pertama. Lakin fi hadza nawar, tetapi pendapat yang ini hanya makruh saja. Fihi nawar, fihi nawar artinya ada kritikan, pendapat yang masih dibantah oleh para ulama. Apalagi ada hadis tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk membakarnya, bakar itu sangat keras sekali, sampai menyatakan a ummuka amaratka bihadza, apa ibumu yang memerintahkan kamu untuk itu. Wa aidan, dan juga hadis fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih dari Rafi ibn Khadij, qala qultu ya Rasulullah inna la qul adu ghadan wa laysa ma'ana muda, afanadbah bilqasab? Aku katakan, kata Rafi' ibn Khadij, ya Rasulullah, kami besok bertemu musuh, walaysa ma'ana muda, dan kami tidak memiliki pisau untuk menyembelih, afanadbah bilqasab, apakah boleh menyembelih dengan kayu bambu? Bambu itu kan tajam. Faqala ma anharud dam wa dhikra smallahi alaih fakul, apa yang ditumpahkan darah padanya dengan disebut nama Allah, maka makanlah. Laisas sin wadhufur wa sa'uhaddithukum an dhalik, amma as-sin fa'adhmun wa amma adh-dhufur famadal habasyah. Ketika bertanya bolehkah menyembelih dengan bambu, Nabi membolehkannya dengan kalimat apa yang tertumpah darah dengannya dan disebut nama Allah, bismillah padanya, makanlah. Berarti halal, dipotong dengan sesuatu yang tajam sehingga dia tertumpah darahnya dengan nama Allah, makanlah. Tetapi jangan dengan gigi dan jangan dengan kuku. Aku sampaikan pada kalian mengapa sebabnya. Ammasin, adapun dengan gigi, maka gigi itu adalah tulang. Wa ammadhufur, adapun dengan kuku, famudal habasyah, maka itu adalah alat sembelihnya orang-orang Habasyah. Ikhwani fillah na'azakumullah. Berarti di sini barakallahu fiikum, larangan untuk menyembelih hewan dengan gigi dan dengan dhufur. Mengapa? Alasannya tasyabbuh, penyerupaan terhadap kaum-kaum di luar Islam. Wa aidan fa fil sahihaini naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'an ad-dhabhi bidh-dhufri, bahwa Nabi melarang untuk menyembelih hewan dengan kuku, mu'allilan, dengan beralasan bi annaha mudal habasyah, kalau itu adalah alat menyembelihnya Habasyah. Kama 'allala as-sunan kama 'allala as-sin bi annahu 'adhmun, sebagaimana memberikan alasan kenapa enggak boleh pakai gigi, karena itu adalah tulang. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi hadha, dan berselisihlah para ulama tentang itu. Fa dhahaba ahlu ar-ra'yi ila annaha 'illatun nahyi kaunud dhabh bis-sinn wadh-dhufr yushbihu al-khanq. Kata para ulama atau sebagian mereka, di antaranya ahlu ar-ra'yi yang lebih mengutamakan ra'yunya, menyatakan alasan larangan itu karena menyembelih dengan gigi dan kuku mirip dengan mencekik. Pegang kepala hewan yang akan disembelih, lehernya, kemudian digigit agar putus urat lehernya, atau dengan kukunya diginikan. Mirip apa itu? Mirip dengan mencekik. Mirip dengan mencekik, kata ahlu ar-ra'yi. Ahuwa madinnatul khanqi, atau bukan mirip dengan mencekik, tetapi akan menyebabkan dia tercekik. Seberapa tajam kuku ini? Maka sebelum kuku ini bisa merobek, dia udah tercekik. Iya kan? Kan ditekan begini, sehingga tercekik dia. Madinnatul khanqi wal munkhaniqah muharramah, sedangkan binatang yang mati tercekik haram, sebagaimana dalam ayat yang sedang kita bahas dalam tafsir, wal munkhaniqatu wal mauqudatu. Wa sawwaghu ala hadha adh-dhabh bis-sinn wadh-dhufri al-manzu'aini li'anna at-tadkiyah bil-alatil munfasilah al-muhaddadah la khanqa fiha, dan menunjukkan tidak bolehnya dengan gigi dan dengan kuku, al-manzu'aini yang dua-duanya dilarang, dibedakan. Mengapa? Li'anna at-tadkiyah, karena yang namanya penyembelihan syar'i bil alatil munfasilah, dengan alat-alat yang terpisah, bukan kuku, bukan gigi, terpisah, alat sendiri, terpisah dari badan kita, yang muhaddadah dan tajam. Syaratnya tajam, mau dengan bambu, mau dengan pisau, mau dengan silet. Kalau dengan alat yang tajam, la khanqa fiha, tidak ada cekikan di sana, tidak ada al-khanq. Itu kata ahlu ar-ra'yi. Wal jumhur mana'u min dhalika mutlaqan, adapun jumhur melarang semua itu secara mutlak. Li'anna Nabi SAW istathna sin wal-dhufur mimma anharaddam, karena Nabi SAW melarang kuku dan gigi untuk dijadikan alat menumpahkan darah hewan. Fa'ulima annahu minal muhaddad alladhi la yajuzu tadkiyah bihi. Itu menunjukkan bahwa kuku dan gigi walaupun tajam tidak boleh untuk dipakai menyembelih. Perhatikan perbedaannya baik-baik antara ahlu ar-ra'yi dengan jumhur. Amma ahlu ar-ra'yi mengatakan karena kuku dan gigi tidak tajam, sehingga kalau dipaksa untuk menyembelih akan tercekik dia, katanya. Sedangkan jumhur mengatakan mau tajam mau tidak tajam enggak boleh. Sebab khawatir ada yang berkata, kuku saya panjang dan tajam, tidak tercekik. Ahli ra'yi akan berkata, berarti boleh, karena tidak tercekik. Iya kan? Kalau jumhur menyatakan tidak boleh, kuku tajam atau tidak tajam, tercekik atau tidak tercekik, tidak boleh dengan kuku, tidak boleh dengan gigi. Karena Nabi menyatakan semua hewan yang ditumpahkan darahnya di lehernya dengan menyebut nama Allah halal. Kecuali jangan dengan gigi, jangan dengan kuku. Dikecualikan. Dikecualikan dari apa? Dikecualikan dari semua yang tajam. Ini tajam, tajam, tajam, tajam. Tapi kuku gak boleh, walaupun tajam. Ini kuatnya pendapat jumhur. Lianna Nabi SAW istathna sinna wa dhufra mimma anhar ad-dam. Karena Nabi mengecualikan dua perkara itu dari apa yang bisa menyembelih. Fa'ulima annahu minal muhaddad. Maka diketahuilah bahwa kuku bisa saja tajam. Alladzi la yajuzu tadkiyah bihi. Tetapi tidak boleh untuk dipakai menyembelih. Walau kana likaunihi khanqan lam yastathnihi. Walaupun padanya ada cekikan atau disebabkan cekikan, maka Nabi akan tidak akan mengecualikan kuku dan gigi, tapi akan menyatakan yang penting jangan tercekik. Mau pakai kuku, mau pakai apapun. Wal madinna innama tuqam maqamal haqiqah idza kanatil hikmah khafiyah. Dan madinna bisa jadi kedudukannya seperti hakikat. Madinna itu dugaan. Bisa jadi dipakai seperti hakikat jika hikmahnya khafiyah, jika hikmahnya tersamar atau hikmahnya tidak tersebut, au ghairu mundhabithah atau tidak jelas, maka boleh pakai madinna. Kemungkinan ini, kemungkinan itu. Itu boleh kamu katakan madinnah, madinnah, mungkin karena ini, mungkin karena itu, kalau tidak ada alasannya atau tidak jelas alasannya. Tetapi amma ma'adhuhuriha, adapun kalau sudah jelas alasannya, wa'ndibatiha, dan sangat mundhabit, sangat tegas dan jelas, fala, maka tidak boleh pakai madinnah, madinnah. Gak boleh pakai sepertinya karena ini, mungkin karena itu, ini diperkirakan kan, jangan. Mengapa? Sudah ada kejelasannya. Amma, bahkan dipakai kalimat sa'uhadditsukum an dzalik. Perhatikan hadisnya fi sahihain, dalam dua kitab sahih. Sa'uhadditsukum an dzalik, aku akan sampaikan pada kalian tentang itu. Mengapa? Adapun gigi, karena itu sejenis tulang, tidak boleh kalau pakai tulang. Yang kedua, karena itu alat sembelihnya orang-orang di luar kita, mudal habasyah. Sudah jelas alasannya. Walhamdulillah. Wa aidan fa innahu mukhalifun li ta'lili Rasulillah. Juga karena itu bertentangan dengan alasan Rasulullah SAW al-mansus, yang sudah ada dalam nas, fil hadith, di dalam hadithnya. Baik. Tsumma ikhtalafa haula. Kemudian berselisihlah mereka para ulama. Hal yamna min at-tadkiyati bi sa'iril 'idham 'amalan bi umumil 'illah 'ala qaulain. Baik. Kalau alasannya gigi itu tulang, berarti tidak boleh memakai tulang apapun. Karena gigi termasuk tulang, tidak boleh juga. Berarti apalagi tulangnya. Iya kan? Kalau gigi tidak boleh karena itu adalah tulang, berarti apalagi tulangnya. Maka para ulama sebagian berkata, tidak boleh menyembelih bisairil idham. Tidak boleh menyembelih dengan tulang apapun. Walaupun tulang yang sudah dibikin seperti pisau, tajam dan sebagainya, tidak boleh. Amalan bi'umumil illah, mengamalkan keumuman alasan tadi. Ala qawlaini fi madhabi imami Ahmad wa ghairah. Demikian salah satu dari dua pendapat madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa alal aqwalith thalathah. Dan dengan tiga pendapat ini. Fa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma dhufru fa mudal habasyah. Ucapan beliau, adapun kuku adalah alat penyembelihnya orang-orang Habasyah. Setelah berkata sa'uhadithukum an dhalik, Setelah berkata, aku akan terangkan mengapa. Yaqtadi anna hadzal wasf huwa kaunu mudal habasyah lahu ta'thirun fil mana'. Berarti konsekuensinya dari ucapan ini bahwa gambaran beliau bahwa itu adalah mudal habasyah, itu adalah alat penyembelihnya habasyah, lahu ta'thir, berarti ada pengaruh fil man'i, ada pengaruh dilarang menyerupai mereka. Ima yakuna illatun aw dalil, imma an yakuna illah, bisa jadi itu sebagai illatan atau bisa sebagai dalilan alal illah, bisa sebagai illatnya adalah ucapan Nabi itu mudal habasyah, bisa pula itu adalah alasan dari illah. Aw wasfan min awsafil illah aw daliliha, atau itu adalah gambaran dari gambaran alasan atau itu dalilnya alasan tersebut. Wal habasyah fi adfarihim tul, orang-orang Habasyah kuku-kuku mereka panjang-panjang. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam footnote-nya, adfaruhum tulun, kuku-kuku mereka panjang. Wa dhufur idza tala taqawwasa wa salaba wa sara qattaratil harb, dan kuku kalau panjang akan melengkung. Kuku kalau panjang akan melengkung. Wa sara qattaratil harb, fakanu yaf'aluna hadza, maka mereka menjadikan kuku-kuku mereka sebagai senjata. Wa huwa khasun bihim kama qala Rasul SAW, dan itu adalah kekhususan mereka sebagaimana Nabi menyatakan mudal habasyah, yakni ciri-ciri mereka. Thumma inna fihi munafat lidhufur allati hiya qasul adfar. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, lagi pula memanjangkan kuku bertentangan dengan sunnah yang mengajarkan untuk dipotong kuku tersebut. Maka kita harus berbeda dengan mereka yang tidak mengerti sunnah, karena mereka memang sebagiannya waktu itu bukan muslimin, kuku-kuku mereka dipanjangkan sebagai senjata, maka kita harus mukhalafah, menyelisihi mereka. Kuku-kuku kita, kita pendekkan. Dan tidak boleh menyembelih dengan kuku. Jangan menyerupai mereka. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Fayadakkuna biha duna sa'iril umam. Karena kuku-kuku mereka panjang, mereka biasa menjadikan kukunya untuk alat menyembelih. Fayajuzu an yakuna nahyuhu an dhalika lima fihi min musyabahatihim. Maka bisa jadi larangan beliau yang demikian adalah agar jangan menyerupai mereka. Fima yaktassuna bihi. Jangan menyerupai kaum Habasyah. Kalau ada yang berkata, kan Habasyah juga ada yang muslim. Bagaimana kita jawab? Kita bicara, beliau bicara tentang Habasyah yang sebelum Islam. Kalau sudah Islam, mereka akan mengotong kukunya. Kalau sudah Islam, mereka tidak lagi memanjangkan kuku, kan begitu. Karena mereka sudah mengerti sunnah-sunnah. Sehingga ini maksud adalah kaum jahiliyahnya Habasyah. Ketika mereka tidak mengenal Islam. Taib, sekarang tulang. Emang kenapa kalau tulang? Wa ammal 'azmu fayajuzu an yakuna nahyuhu 'anit tadkiyah bihi kanahyihi 'anil istinja'i bihi. Adapun mengapa tidak boleh dengan tulang, maka bisa jadi larangan tersebut mirip dengan larangan kita beristinja dengan tulang. Kan ada larangan untuk beristinja dengan tulang dan dengan raus. Harus dengan tiga batu atau dengan jumlah batu yang ganjil. Baik. Disebutkan dilarang untuk beristinja dengan tulang atau dengan raus. Raus adalah kotoran kering. Mengapa tidak boleh dengan tulang untuk istinja? Lima fihi min tanjisihi, karena akan mengotori tulang tersebut. Alal jin, karena tulang itu adalah makanan jin. Karena itu adalah ta'amu ikhwanina, karena tulang itu adalah makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Tayyib, tidak boleh istinja dengan tulang karena apa? Karena itu makanan jin, jangan dikotori dengan najis. Tayyib, bagaimana dengan darah masfuhah? Juga sama. Ididam najis, karena darah itu juga najis. Walaisal gharadu huna dzikru mas'alatid dzakah, dan bukanlah tujuan kita untuk membahas di sini tentang hukum penyembelihan bi khususiha, secara khusus. Fa inna fiha kalaman laysa hadha mawdhi'uhu, kalau urusan masalah hukum menyembelih ada pembahasan lain yang lebih rinci di babnya, di bab fikih, fi mawdhi'ihi, di tempatnya. Tetapi pembahasan kita sekarang ini adalah berkait dengan tasyabuh. Jangan menyerupai satu kaum. Jangan tasyabuh dengan mereka. Hatta menyembelih, jangan dengan kuku. Karena itu adalah kebiasaan Habasyah jahiliyah dulu. Sebelum mereka kenal Islam, mereka menyembelihnya dengan kuku mereka. Kuku mereka, mereka panjangkan, mereka tajamkan, dan mereka jadikan sebagai senjata. Wa aydan fi sahihain, demikian pula dalam dua kitab sahih dari Imam Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Qala al-bahiratu allati yamna darraha lit-tawaghit fala yahlibha ahadun minan nas was-sa'ibah kanu yusayyibunaha li-alihatihim لا يحمل عليها شيء. وقال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمر ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب. dalam dua kitab sahih disebutkan dari Az-Zuhri dan dari Sa'id bin Musayyib, semoga Allah merahmati keduanya, menyebutkan tentang Bahirah dan tentang Sa'ibah. Al-Bahirah allati yumna darruha lit-tawaghit fala yahlibha ahadun minan nas, karena dihalangi atau dilarang memberikan susunya lit-tawaghit, khususkan untuk taghut, untuk berhala-berhala mereka. Fala yahlibha ahadun minan nas, maka jangan ada seorang pun yang mengambil susunya. Wasaibah, yang yusayyibunaha li'alihatihim, yang mereka bebaskan hewan-hewan ternak tadi atau hewan-hewan tunggangan tadi untuk tuhan-tuhan mereka katanya, maka jangan dijadikan tunggangan apapun. Berkata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Amir ibn Luhay al-Khuzai yajurru qusbuhu finnar, diseret, diburaikan isi perutnya di dalam neraka. Karena awal man sayyabas sawaib, karena dialah yang awal mengadakan bid'ah sa'ibah. Warahu Muslim dari hadis Suhail ibn Abi Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallam ra'aitu Amr ibn Luhay ibn Qam'ah ibn Khandaf akha bani Ka'ab wa huwa yajurru qusbahu fin nar aku melihat Amr ibn Luhai, ibn Qam'ah ibn Khandaf, seorang dari Bani Ka'ab, diseret khususnya dalam neraka. Walil Bukhari min hadis Abi Saleh, dan dalam Bukhari dari hadis Abu Saleh dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata, Amr ibn Luhai ibn Qam'ah ibn Khandaf Abu Khuza'ah, hadha min al-ilm al-mashhur aw min al-'alam al-mashhur. Ini adalah tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, berita yang masyhur bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa Amr ibn Luhai dialah awal yang pertama nasabal ansab haulal bait, yang pertama meletakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Wa yuqal innahu jalabaha min al-Balqa, dikisahkan bahwa dia membawanya, membawa berhala tersebut dari daerah Balqa di negeri Syam, fi ardi Syam, mutasyabbihan bi ahli al-Balqa, dia meniru orang-orang penduduk Balqa dengan cara berpikir yang sesat, dengan cara berpikir yang dalal. Bukankah negeri Syam adalah negeri para anbiya? Maka mereka ini adalah turunan dari para nabi-nabi terdahulu, maka perbuatan mereka pasti bagus. Maka dia pun meniru penduduk Balqa dan mengambil satu berhala dibawa ke Mekah. Wa huwa awwalu man sayyaba sa'ibah, dan dia pula yang pertama mengada-adakan bid'ah sa'ibah, dan yang pertama mengada-adakan bid'ah wasilah, dan yang pertama mengadakan bid'ah ham. Sa'ibah yang dilepas ikatannya, dibebaskan, wasalah yang dikhususkan, wahima yang dilindungi. Hewan-hewan ternak semua ini, kalau punya anak sekian maka dilindungi, kalau punya anak sekian laki-laki semua atau perempuan semua maka harus dibebaskan, kalau punya anak begini dan beginilah akhirnya. Fa'akhbara Nabi SAW annahu ra'ahu yujarru qusbuhu finnar, Nabi mengkhabarkan orang inilah yang pertama diseret ubun-ubunnya nanti pada hari kiamat. Wal qusub adalah ususnya atau apa yang ada dalam perutnya. Wa huwal am'a, am'a apa yang ada dalam perut. Wa minhu summiyal qussab bidzalika li'annaha tushbihul qasab, dan dari situlah ada istilah qussab bidzalik li'annaha tushbihul qasab, karena usus tadi mirip dengan qasab, mirip dengan qasab. Ikhwan ibn a'azakullah wa ma'lum, sudah diketahui bersama, annal arab qablahu kanu ala millati abihim Ibrahim. Sudah diketahui bersama kebiasaan mereka, orang-orang Arab dulu mengikuti apa yang biasa diajarkan oleh Ibrahim alaihi salam di atas tauhid, al-hanifiyah, as-samhah, dinu abihim Ibrahim. Tadinya seluruhnya mengikuti Ibrahim dan Ismail, anaknya Ismail sampai kepada Fihir Quraisy, sampai 12 pecahan Quraisy, semuanya di atas agama Ibrahim. Dirusak oleh satu orang pertama yang bernama Amr ibn Luhai Al-Khuza'i dari Bani Khuza'ah. Wa kana 'azimu ahli Makkah yawma idin, orang ini tadinya tokoh besar di Mekah, orang yang dibesarkan, diagungkan, dihormati. Lianna Khuza'ah kanu wulatal baiti qabla Quraisy, karena Khuza'ah itu adalah yang menguasai Ka'bah sebelum Quraisy, sebelum dipegang oleh Quraisy. Wa kana sa'irul Arab mutasyabbihina bi ahli Makkah, sedangkan Arab-Arab yang di sekitarnya mereka meniru apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah, karena dianggap penduduk Mekah turunan Nabi Ibrahim dan Ismail. Lianna fiha baitullah, dan karena padanya ada baitullah, ada Ka'bah. Wa ilaiha al-hajj, karena mereka biasa haji ke sana. mazalu mu'azzimina min zaman Ibrahim alaihi salam, dan terus mereka mengagungkan Ka'bah dan mengagungkan ajaran Nabi Ibrahim serta, ini yang paling berkait dengan pembahasan, mengagungkan orang-orang Mekah, dianggap orang-orang suci. Mereka juluki dengan Ahlul Humsi, orang-orang ningrat, orang-orang istimewa. Maka mereka pun mengikuti kebiasaannya. Maka ketika Amr bin Luhai Al-Khuzai membawa berhala, mereka ikut menyembah berhala. Ketika Amr bin Luhai mengadakan sa'ibah, wasilah, waham, maka mereka pun ikut bid'ah-bid'ah tersebut. Apa kaitannya dengan tasyabbuh? Nanti akan dibahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan untuk jangan ikut mereka. Barakallahu fikum, jangan menyerupai mereka. Mudah-mudahan Allah kasih taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara berburu yang syar'i di hutan? Yang jelas, ketika melesatkan anak panahnya atau melemparkan tombaknya dengan membaca bismillah, maka kalau sampai kamu datang sudah mati, halal dagingnya. Kalau pakai senjata juga sama, ketika meletuskan senjatanya baca bismillah dor, sehingga kalau mati halal. Kalau tidak mati, sembelih. Kalau belum mati, disembelih. Bagaimana kita menghadapi masalah hal yang tidak kita ketahui dalam hal hukum yang memiliki 2-3 pendapat ulama? Manakah yang harus kita amalkan dengan 2-3 pendapat ini? Kita melihat alasannya masing-masing. Dan kita melihat sesuai kemampuan kita, mana alasan-alasan itu yang lebih dekat kepada sunnah. Kalau ini memakai dalil, qala Allah, qala Rasul, sedangkan yang kedua hanya memakai ro'yunya, maka ambil yang dengan dalil, jangan dengan ro'yu. Kalau yang satu dengan hadis, yang satu dengan hadis, tapi yang ini hadis yang sahih, yang ini dhaif, ambil hadis yang sahih. Kalau yang ini dengan hadis sahih, ini juga hadis sahih, tapi ini bicara masalah tersebut, ini bicara masalah lain, tapi ditarik ke masalah tersebut, maka yang lebih dekat, yang memang berbicara langsung masalah tersebut. Dan masih ada sekian cara yang diajarkan oleh para ulama bagaimana mentarjih ucapan-ucapan para ulama. Yang jelas intinya, mencari yang paling sahih, yang paling rajih, yang paling dekat dengan dalil-dalil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.